العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita akan beralih atau kita akan melanjutkan pembahasan kitab Khudz Aqidatak minal kitabi was sunnati sahihah. Kita beralih ke pertanyaan yang kelima di halaman 13. Apa yang dimaksud dengan ihsan dalam ibadah? Ihsan adalah merasakan pengawasan Allah dalam ibadah. Allah Ta'ala berfirman, Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah zat yang melihat kamu ketika kamu berdiri salat, dan dia juga melihat kamu ketika perubahan gerak badanmu, fis sajidin, di tengah orang-orang yang sujud. Ini dalil dari Al-Quran tentang ihsan. Dan dalil dari hadis tentang ihsan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak bisa seolah-olah melihatnya, fa innahu yaraka, maka engkau yakini bahwasanya dia melihatmu. Baik, sekarang kita akan berikan beberapa catatan. Yang pertama, ihsan itu hanya ada dalam ketaatan. Ihsan hanya ada dalam ketaatan. Sehingga untuk tindakan maksiat atau perbuatan yang sifatnya mubah, pada asalnya tidak ada ihsan, maka tidak ada motivasi lakukan minum khamr dengan cara yang terbaik, lakukan apa dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena ihsan hanya ada untuk ketaatan. Karena itu pengertian yang disampaikan oleh penulis, ihsan adalah menghadirkan perasaan merasa diawasi oleh Allah. Yaitu merasa diawasi ketika apa? Melakukan ketaatan. Sedangkan merasa diawasi ketika melakukan perbuatan maksiat, itu bukan masuk bagian dari ihsan. Karena Allah melihat semua aktivitas manusia, baik ketika dia berbuat ketaatan atau ketika dia berbuat kemaksiatan. Namun istilah ihsan hanya berlaku untuk apa? Untuk perbuatan manusia dalam masalah ketaatan. Dipahami insyaallah ya? Baik. Nah, fungsi ihsan ketika orang melakukan perbuatan ketaatan itu apa? Fungsinya adalah untuk semakin menyempurnakan ketaatan. Untuk semakin menyempurnakan amalan ketaatan. Saya ulang ya. Fungsi ihsan dalam amal perbuatan adalah untuk semakin menyempurnakan ketaatan. Karena itu orang yang ihsan ketika beribadah, maka dia berarti menyempurnakan ibadahnya. Semakin tinggi tingkat ihsan ketika beribadah, berarti semakin sempurna ibadahnya. Paham di sini? Semakin tinggi tingkat ihsan ketika beribadah, maka semakin sempurna ibadahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ihsan dalam sebuah hadis yang panjang yang disebut dengan hadis apa? Hadis Jibril. Dalam hadis Jibril, beliau menjelaskan empat hal. Apa saja? Satu, apa itu Islam? Dua, apa itu iman? Tiga, ihsan. Yang keempat, tanda kiamat. Para ulama menyimpulkan dari hadis ini, Islam itu mewakili amar zahir, iman mewakili amal batin, sedangkan ihsan adalah penyempurna dari amal zahir maupun batin, dan tanda kiamat untuk menanamkan keyakinan bagi manusia bahwasanya mereka akan dihisab. Saya ulang ya. Dalam hadis Jibril, tahu kan hadis Jibril? Ada yang enggak tahu hadis Jibril? Baik, insyaallah semuanya tahu ya. Hadis Jibril adalah hadis yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitab Arba'in, hadis nomor berapa? Nomor? Lupa nomornya ya. Baik, yang penting hafal hadisnya. Saya hafal nomornya, lupa hadisnya. Atau lupa nomornya, hafal hadisnya. Penting mana? Hah? Lebih penting hafal hadisnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam yang rambutnya acak-acakan, rambutnya rapi, bayadu sya'ri, bayadu siap, pakaiannya putih, sawadu sya'ri, rambutnya hitam rapi. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wawadu ayadai ala kafai, dia letakkan kedua tangannya di atas, ala fakhidai, di atas paha beliau, yaitu pahanya sendiri. Sahabat tidak ada yang kenal, padahal orang ini bukan musafir. Lalu dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Fa'ajibna lahu. Faqala, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Wahai Muhammad, tolong beritahukan kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu Islam. Lalu malaikat ini mengatakan, "Shadaqta." Kata Umar, "Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu." Kami pun terheran, dia bertanya dan dia membenarkan. Beliau menjelaskan Islam, iman dan ihsan dalam sebuah hadis. Islam mewakili amal zahir. Iman mewakili amal batin, dan ihsan adalah penyempurna kedua amal ini. Maka ada ihsan dalam iman, sebagaimana ada ihsan dalam sholat, ada ihsan dalam puasa, dan seterusnya. Baik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril itu, hadis riwayat Muslim, beliau menjelaskan ihsan itu satu rukun, tapi ada dua tingkatan. Kalau Islam ada lima rukun, iman ada berapa rukun? Enam. Ihsan ada satu rukun, tapi dua tingkatan. Tingkatan ihsan yang paling tinggi adalah ihsan dengan menghadirkan perasaan kalau dia sedang berada di hadapan Allah. Ini tingkatan yang pertama. Ihsan dengan menghadirkan perasaan kalau dia sedang berada di hadapan Allah. Tingkatan ihsan yang kedua adalah ihsan dengan menghadirkan perasaan dia diawasi Allah. Diawasi dengan di hadapan sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Menghadirkan perasaan di hadapan itu seolah-olah dia melihat Allah. Sedangkan menghadirkan perasaan diawasi, dia yakin akan dihisab. Maka lebih tinggi ketika seolah-olah dia di hadapan Allah dibandingkan ketika dia dihisab. Maksudnya gimana, Pak? Ini bagian mana yang dicatat, mana yang tidak dicatat ya? Catat KB aja ya, catat KB wis. Nanti kalau misalnya kelewatan, ya, bisa nonton live-nya di fanpage atau di YouTube, di channel YouTube. Saya ulang. Ihsan ada dua tingkatan. Tingkatan pertama apa tadi? Menghadirkan perasaan ketika beribadah seolah di hadapan Allah, sehingga dia merasa kalau dia sedang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang melihat Allah. Tingkatan yang kedua, menghadirkan perasaan bahwasanya dia diawasi oleh Allah, sehingga dia yakin nanti akan dihisab. Kenapa tingkatan yang kedua ini lebih rendah dibandingkan tingkatan yang pertama? Karena tingkatan yang kedua ini bisa dimiliki oleh hampir semua muslim. Sehingga orang kalau diberitahu, "Pak, salatnya jenengan dinilai Allah." Saya juga sudah ngerti, Mas. Meskipun dia orang awam, dia tahu itu. Karena yang namanya salat kan mencari pahala. Berarti harus ada yang menilai. Siapa yang menilai? Dat yang memberi pahala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan itulah pengertian ihsan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang tadi kita baca. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan kalau engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka yakini bahasanya Allah mengawasi kamu. Melihat Allah itu mungkin enggak dilakukan oleh hamba? Tidak. Lalu apa makna melihat Allah dalam hadis ini? Ditulis ya. Apa makna melihat Allah dalam hadis Jibril? Tanda tanya. Jawabannya di bawahnya. Seorang hamba tidak mungkin melihat Allah ketika hidup di dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu." Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Sehingga orang kalau hidup, dia enggak mungkin melihat Allah. Enggak mungkin, enggak bisa. Jangankan manusia biasa, manusia setingkat Nabi Isa, Nabi Musa aja enggak bisa. Apalagi manusia biasa. Baik. Terus bagaimana cara orang, atau bagaimana dengan makna hadis ini? Makna hadis ini hanyalah permisalan dan bukan real. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ka'annaka, seolah-olah kamu tarahu, melihat Allah. Sehingga hanya seolah-olah, bukan real. Karena makhluk tidak mungkin bisa melihat Allah ketika dia hidup. Nah, makna seolah-olah di situ menunjukkan dia hanya menghadirkan perasaan seolah-olah melihat Allah. Orang kalau seperti ini ketika beribadah, maka dia tidak akan main-main ketika ibadah, sehingga dia fokus. Ibaratnya ada orang lagi kerja, buka laptop untuk mengerjakan sebuah laporan. Kalau dia kerjanya diawasi oleh supervisor, supervisor ada di belakangnya mengamati 5 karyawan, kira-kira gimana? Berani gak dia buka YouTube? Ini kan lagi kajian KUY. Kemudian saya mau lihat, nonton live di YouTube-nya. Dia gak bakalan berani. Kenapa? Belakangnya supervisor lihat semua layar monitor yang ada di depannya, sehingga dia akan serius sampai gatelan saja isin arep garuk-garuk karena saking fokusnya. Belum lagi kalau ditambah grogi, wah itu makin gak bisa apa-apa. Seperti itulah ibadah ketika seorang hamba seolah-olah melihat Allah, sehingga dia itu betul-betul punya perasaan Allah ada di hadapannya. Maka dia gak bakalan berani untuk melakukan aktivitas yang lain selain fokus dengan ibadahnya. Sehingga dia lebih waspada dan hati-hati ketika ibadah, ketika sholat. Sampai pun dia dalam kondisi sakit, kadang gak berani untuk membatalkan, gak berani untuk garuk, gak berani untuk apa, didiemin aja. Nah, itulah contoh bagaimana khusyuknya orang yang punya ihsan ketika sholat. Sudah ada banyak cerita yang barangkali Bapak Ibu pernah dengarkan ya, tentang seperti ini, tentang bagaimana khusyuknya para orang sholat di masa silam. Sehingga ketika dia sedang sholat, betisnya dipanah, nancep, keluar darah, tapi dia gak bergerak, diem saja. Ketika dia sedang sholat, disengat tawon, diem saja, gak bergerak. Karena dia sedang fokus di hadapan Allah. Orang kalau lagi dalam suasana fokus, bisa jadi ketika ada gangguan gak tergubris, gak dipedulikan, karena dia sedang fokus. Itulah ihsan tingkat yang pertama. Yang kedua, ihsan tingkat yang kedua, kalau yang pertama ini tidak bisa, maka yakini bahwasanya Allah melihatmu, sehingga dia yakin Allah mengawasinya. Maka dia pun ketika sholat hati-hati, meskipun tingkat kehati-hatiannya tidak sebagaimana yang pertama. Dia sedang membuka laptop, di sana ada CCTV. Dia buka Facebook, CCTV gak lihat. Dia buka YouTube, CCTV gak tahu. Yang penting jangan pakai headset. Karena kalau pakai headset, CCTV tahu kan? Oh, ini pakai headset, pasti dengerin yang macam-macam. Akhirnya dia cuma nonton gambar ustaznya saja, umi-umi ya, tapi gak dengar suaranya. Ini kajian apa tuh ya? Ayo percuma saja ya. Lalu dia buka browsing web-web yang isinya tulisan, kemudian dia baca tulisan, sehingga mungkin dia masih curi-curi dengar atau curi-curi waktu untuk melakukan aktivitas yang lain karena cuma diawasi, bukan di hadapan. Paham di sini? Nah, inilah perbedaan ihsan tingkat pertama dengan tingkat yang kedua. Orang kalau ihsannya tingkat yang kedua, ketika sholat itu tetap dia punya usaha untuk menyempurnakan, tapi tidak sesempurna ihsan jenis pertama. Nah, sehingga kadang dia hatinya masih melayang kemana-mana. Fisiknya ada di masjid, tapi hatinya di dapur. Itu karena dia sikap merasa diawasi oleh Allah rendah. Wallahu a'lam. Baik, dipahami insyaallah. Kemudian catatan berikutnya, ihsan ada dua hukum. Yang pertama, ihsan yang hukumnya wajib. Yang kedua, ihsan yang hukumnya anjuran. Ihsan yang hukumnya wajib adalah ihsan yang jika ditinggalkan menyebabkan ibadah batal. Ihsan yang hukumnya wajib adalah ihsan yang jika ditinggalkan menyebabkan hukumnya batal, menyebabkan ibadahnya batal. Contohnya, khusyuk dalam sholat itu bagian dari ihsan. Nah, ihsan khusyuk yang bentuknya khusyuk ada yang sifatnya wajib, yaitu tingkat khusyuk yang jika ditinggalkan maka sholatnya batal. Misalnya, khusyuk yang kayak gimana Pak? Ini sifatnya kualitatif. Penilaiannya apa? Berdasarkan kualitas, bukan kuantitas. Anggap saja minimal khusyuk yang harus ada pada orang yang sedang sholat wajib adalah khusyuk sampai grade 3. Kalau kurang dari itu, sholatnya batal. Maka ihsan dengan menjaga kekhusyuan sampai grade 3 hukumnya wajib. Karena kalau kurang dari itu sholatnya batal. Yang kedua, ihsan yang hukumnya anjuran, yaitu ihsan melebihi dari kadar yang wajib. Karena itu ketika ada orang yang dia sudah melakukan ihsan yang wajib tapi tidak melakukan ihsan yang sifatnya anjuran, sah enggak ibadahnya? Sah. Meskipun dari sisi nilai berkurang. Dan mungkin kita sering meninggalkan ihsan yang sifatnya sunnah ini. Meskipun ada juga orang yang meninggalkan ihsan yang sifatnya wajib, banyak juga. Nek sholat culat-culit. Enggak ada ruhnya sama sekali, enggak ada tumakninah, enggak ada khusyuk, sehingga tidak ada ihsan yang sifatnya wajib, maka sholat orang ini hukumnya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin, amin, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, dhalin. Sampai aminnya duluan dibandingkan dhalin. Saking cepatnya ketika baca Al-Fatihah. Dan itu masuk rekor muri ya. Masuk rekor muri enggak itu? Salat tarawih tercepat di Indonesia. Akhirnya dilombakan ya, antara satu masjid dengan masjid yang lain rebutan salat tarawih cepat. Padahal itu batal dan bisa jadi perbuatan maksiat. Karena kalau itu dilakukan dengan sengaja dan dia tahu ini tidak ada tumakninah, mungkin ya, ini masuk dalam kategori istihza. Ya. Meskipun sempat kita tanyakan dan jawaban mereka ya, cuman melihat dari sisi batalnya saja, tapi tidak melihat dari sisi istihza-nya, memperolok-olok agama. Wallahu a'lam. Baik. selesai untuk bab masalah ihsan. Berarti tumaknina itu ihsan bukan? Tumaknina ihsan, ihsan tingkat yang apa? Tumaknina ihsan tingkat apa? Wajib. Sedangkan khusyuk ada dua. Ada khusyuk yang wajib, kalau ditinggalkan batal sholatnya. Ada khusyuk yang kadar di atas wajib, dan itu sunnah. Apa itu khusyuk yang wajib? Khusyuk kadar minimal yang harus ada dalam setiap sholat. Sehingga kalau orang tidak khusyuk sama sekali ketika sholat, maka sholatnya batal. Apa pak dalilnya? Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Enggak ada salat, enggak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan dan dia pengin makan atau menahan buang air. Mau buang air ya, tapi ditahan sampai ketika salat gemeteran. Maka yang dipikir cuma satu, kapan ke toilet. Maka yang seperti ini sholatnya batal. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang mau disampaikan sampai di sini? Ihsan selesai ya. Gak ada? Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Macam-macam tauhid dan pelajaran darinya. Kenapa tauhid itu dibagi menjadi beberapa macam? Sehingga ada istilah tauhid rububiyah, ada istilah tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Kenapa perlu dibagi seperti ini? Nah, di sini beliau juga menjelaskan apa faedahnya, apa pelajarannya dari pembagian tauhid. Sebelum kita membaca buku, saya berikan mukaddimah. Yang pertama, pembagian tauhid menjadi tiga. Pembagian tauhid menjadi tiga itu sifatnya hanya menceritakan realita yang ada. Sifatnya menceritakan realita yang ada. Dan bukan mengarang sesuatu yang baru. Karena itu tuduhan sebagian orang yang tidak mau mengakui pembagian tauhid, terutama kuburiyun dan orang-orang yang pembela kesyirikan atas nama agama, mereka ketika tidak mau mengakui pembagian tauhid, mereka mengatakan yang membagi tauhid menjadi tiga itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Atau dengan kata lain, yang membagi tauhid menjadi tiga adalah Wahhabi. Baik. Dan ini pendapat yang keliru, karena beliau tidak membuat sesuatu yang baru, tapi beliau hanya menceritakan realita. Yang kedua, pembagian tauhid sudah ada sejak masa silam. Meskipun tidak begitu mencolok, ada di kitabnya Abu Hanifah, ada di kitabnya Ibnu Mandah, ada di kitab-kitab yang lain, mereka mencantumkan bahasanya tauhid itu dibagi sesuai dengan latar belakangnya. Berarti yang melakukan pertama bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi beliau sudah pernah didahului oleh ulama-ulama yang lain. Karena itu ini bukanlah perkara yang dibuat-buat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau dengan tuduhan ini adalah buatan Wahhabi. Kemudian bagaimana metodenya mereka menyimpulkan tauhid itu menjadi tiga? Metodenya adalah dengan menggunakan as-sabr wa taqsim. Mengumpulkan, setelah itu dibagi-bagi. Oh, ini masuk golongan 1, ini masuk golongan 2, ini masuk golongan 3. Dia kumpulkan dalil-dalil, kemudian nanti dibagi sesuai dengan golongannya. Namanya metode apa? As-sabr wa taqsim. Sehingga dari situ kita bisa memahami bahwa dari hasil kesimpulan ini tauhid dibagi menjadi tiga. Baik. Contoh asabr wa taqsim itu kayak gini ya. Jumlah kata dalam bahasa Arab ada berapa? Jumlah kata dalam bahasa Arab ada berapa? Ada tiga. Isim, fi'il, huruf. Pak, dari mana pak? Bapak kok tahu jumlah kata dalam bahasa Arab ada tiga? Ya, setelah kita perhatikan semua kata dalam bahasa Arab ya cuma tiga ini mas. Nah itu metode sabr wa taqsim. Sehingga dia kumpulkan, oh kata ini masuk ini, kata ini masuk huruf, kata ini masuk isim, kata ini masuk fi'il. Kesimpulannya, kata dalam bahasa Arab ada tiga, isim, fi'il, huruf. Itu perlu dalil enggak? Perlu dalil enggak? Tidak, tapi cukup melihat realita. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan dalam Al-Quran berbagai macam bentuk tauhid. Kadang Allah membahas masalah perbuatannya, Allah membahas tentang sifat-sifatnya. Allah juga membahas tentang perintahnya agar seorang hamba itu mentauhidkannya, menyembahnya kepadanya. Akhirnya disimpulkan, berarti dari sini tauhid itu ada tiga: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Baik. Catatan berikutnya, ada orang yang membagi tauhid jadi 4 dan ada yang membagi tauhid jadi 5. Yang membagi tauhid jadi 4 ditambah dengan tauhid hukmiyah atau tauhid hakimiyah. Yang membagi tauhid jadi 4 ditambahkan apa? Tauhid hukmiyah atau hakimiyah. Yang sebenarnya pembagian keempat ini tidak butuh. Kenapa? Karena definisi tauhid hukmiyah itu tidak memenuhi. Definisinya gimana? Definisinya adalah mentauhidkan Allah dalam masalah hukum. Nah itu ambigu. Bisa maknanya satu, seorang hamba wajib memenuhi dan mentaati aturan Allah sehingga dia melakukan tauhid hukmiyah. Kalau yang seperti ini berarti masuk tauhid apa? Uluhiyah, yaitu kewajiban seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, atau contoh yang lain, ketika ada seorang hamba dia taat kepada aturan Allah, maka sebenarnya dia sedang melaksanakan tauhid uluhiyah. Tidak dimasukkan dalam tauhid yang baru yaitu hukmiyah. Yang kedua, makna tauhid mulkiyah adalah meyakini bahwasanya Allah itu satu-satunya yang berhak menetapkan hukum. Lah ini sebenarnya masuk dalam kategori tauhid apa? Rububiyah. sehingga tauhid hakimiyah atau hukumiyah tidak perlu disendirikan. Sudah? Dong atau belum? Capek ngantuk? Capek ngantuk. Capek nulis? Tidak ya? Enggak, alhamdulillah. Kita ulang. Kenapa kita tidak setuju dengan pembagian tauhid jadi empat dengan tambahan tauhid hukmiyah? Kenapa? Karena hakikatnya tauhid hukmiyah itu masuk dalam ruang lingkup tauhid rububiyah atau uluhiyah, tergantung dari sudut pandangnya. Kalau sudut pandangnya dari Allah, sehingga definisi tauhid hukmiyah adalah Allah satu-satunya zat yang berhak untuk menetapkan aturan. Nah, berarti itu masuk kategori apa? Rububiyah. Kalau sudut pandangnya dari makhluk, semua makhluk wajib mentaati syariat Allah. Itu berarti tauhid uluhiyah. Ngapain kamu sendirikan? Baik. Kemudian ada juga yang membagi tauhid jadi lima: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, terus hakimiyah, tambah satu lagi tauhid sosial. Mungkin barangkali ada di antara Bapak Ibu yang sering membaca tulisan-tulisan orang UIN dan sekitarnya. Pernah dengar istilah ini ya, tauhid sosial? Pernah dengar istilah ini, Pak? Belum. Saya ketemu istilah ini waktu SMA, membaca bukunya salah satu reformis Indonesia. Itu menggalakkan tauhid sosial. Apa itu tauhid sosial? Yakini bahasanya ketika Anda sedang bersosial, maka Anda diawasi oleh Allah, nanti dihisap oleh Allah. Loh, ini yang masuk tauhid apa? Bisa uluhiyah, bisa rububiyah. Karena ini kan amal soleh, dan setiap amal soleh itu masuk tauhid uluhiyah. Kalau terkait dengan masalah balasan, itu masuk tauhid rububiyah, tidak perlu disendirikan. Tayyib. Selanjutnya, ada dua metode yang digunakan oleh ulama dalam membagi tauhid. Pertama, metode global. Bentuknya gimana? Dia hanya menjelaskan dari sisi tinjauan terhadap Allah dan tinjauan terhadap makhluk secara umum. Sehingga mereka membagi tauhid jadi dua. Dan ini pembagian yang benar. Membagi tauhid jadi dua. Pertama adalah tauhidul ilmi wal khabar. Tauhid yang sifatnya al-ilmu wal-khabar, yang sifatnya berita. Yang dimaksud adalah mentauhidkan Allah sesuai dengan berita yang disampaikan oleh Allah tentang siapa dirinya. Contohnya, Pak, kita menetapkan nama dan sifat untuk Allah. Kita meyakini perbuatan-perbuatan Allah. Nah, itu kita iman, yakin, sudah melaksanakan tauhid jenis yang pertama. Yang kedua, tauhidul amri wat talab. tauhid yang bentuknya perintah. Apa itu? Yaitu mentauhidkan Allah dalam menjalankan perintahnya. Contohnya, Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah perintahkan kita melakukan ibadah, berdoa. Maka hakikatnya kita sedang mentauhidkan Allah dalam apa? Menjalankan perintah. Atau sederhananya kayak gini ya, tauhid itu kan berbicara tentang apa kewajiban hamba kepada Allah. Kewajiban hamba kepada Allah ada dua. Pertama, mengenal siapa Allah. Dan itu dipelajari di tauhid jenis yang keberapa? Pertama, yaitu tauhid apa tadi? Tauhid yang sifatnya berita. Berita tentang Allah itu apa saja? Oh, banyak. Bercerita tentang nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, banyak. Paham di sini? Yang kedua, mengamalkan perintah. Terus setelah saya kenal Allah, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, ilmunya mencakup segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mengatur, menguasai dan memiliki. Selanjutnya apa yang harus aku lakukan? Kamu harus beribadah hanya kepadanya. Nah, itu masuk kategori tauhid apa? Jenis yang kedua, tauhidul amri wa talab. Paham di sini? Baik. Dan ini adalah pembagian yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Maka kalau Ibnul Qayyim, beliau membagi tauhid jadi dua. Yang pertama adalah tauhid yang bentuknya mengenal Allah. Yang kedua, tauhid yang bentuknya mengamalkan perintah Allah. Sudah? Nah, selanjutnya para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Itu tidak bertentangan dengan pendapatnya Ibnul Qayyim. Karena dalam tiga jenis tauhid itu dua tauhid masuk golongan satu, satu tauhid masuk golongan dua. Yang masuk kelompok satu yaitu tauhid mengenal. Berarti tauhid apa? Hah? Rububiyah dan asma wa sifat. Yang di golongan dua yaitu tauhid uluhiyah. Sehingga sebenarnya tidak ada pertentangan antara mereka yang membagi menjadi tiga dan yang membagi menjadi dua. Baik, jelas atau belas? Belas. Nih, kalau belas, ya boleh pulang. Tidak apa-apa ya, nanti ditelan saja sedapatnya. Saya membahas ini mengingat ada sebagian orang yang mengatakan satu, yang membagi tauhid jadi tiga itu Wahabi. Padahal pembagian itu sudah ada sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu hanya membuat kesimpulan ulang, diangkat lagi agar dikenang oleh masyarakat, bukan membuat sesuatu yang baru. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa membagi tauhid jadi tiga itu persis seperti akidah Trinitas, yang itu merupakan gayanya Nasrani. Ya, maka jawaban yang kita sampaikan, kalau Nasrani Trinitas itu berbicara ada Tuhan yang berupa makhluk kemudian digabungkan dengan Tuhan Khalik, jadinya tiga Trinitas, three in one, one in three. Tiga Tuhan jadi satu, satu Tuhan isinya tiga. Dan tauhid dibagi menjadi tiga, enggak ada hubungannya dengan itu, karena tauhid itu mengajarkan semuanya mengarah kepada Allah, baik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Terutama mereka yang sangat benci dengan dakwah salaf. Kemudian untuk bisa memahami manfaat dari tauhid dan tujuan dari tauhid, kita baca pertanyaan yang pertama, yang keenam dari bab ini. Mengapa Allah mengutus para nabi? Jawabannya, Dia mengutus mereka untuk mengajak manusia agar beribadah kepada Allah semata dan menolak semua peribadatan apapun kepada selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut." Makna taghut di situ adalah semua yang disembah selain Allah. Nah, kalimat ini menunjukkan, atau ayat ini menunjukkan, An-Nahl ayat 36 menunjukkan bahasanya tujuan Allah mengutus para nabi untuk ngajari manusia melakukan tauhid. Nabi SAW juga bersabda, Al-anbiya'u ikhwatun, para nabi itu saudara sebapak. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Nabi SAW mengatakan, Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, para nabi itu saudara sebapak. Beliau bayangkan sebagaimana seorang lelaki yang punya beberapa istri, lalu istri ini melahirkan para nabi. Maka nabi dari istri satu saudara sebapak nabi dengan istri dua. Dari istri dua, nabi dari istri dua saudara sebapak dengan nabi dari istri tiga, dan begitu seterusnya. Nah, karena ibunya beda-beda, maka aturan di rumah beda-beda. Istri satu, ibu satu seneng kalau jam 9 sudah tidur, biar nanti anak-anaknya bisa bangun tahajud. Ibu dua seneng kalau anaknya belajar di waktu malam, yang penting nanti waktu subuh bangun. Ibu tiga seneng anak-anaknya tidur cepat, bangun lambat, biar istirahatnya paling lama. Ibu empat, nah, nanti punya aturan sendiri. Pokoknya yang penting kowe mlebu sekolah. Akhirnya beda-beda aturan di rumah itu tergantung mbau reksa, juru kunci ya. Yang bawa kunci rumah siapa, Pak? Istrinya? Wah, juru kunci ya. Tergantung juru kunci. Nah, ketika itu terjadi, Nabi SAW membuat gambaran, kita punya syariat yang berbeda-beda. Nabi Musa punya syariat yang beda dengan syariatnya Nabi Isa. Nabi Isa punya syariat yang berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad alaihi musallatu wassalam. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu karena bapaknya satu. Beliau gambarkan seperti itu. Sehingga tauhidnya satu, tapi pelaksanaannya, rincian syariatnya beda-beda. Baik, nah kalau ada pertanyaan kayak gini, Mas, sujud kepada manusia kan syirik. Syirik gak? Syirik. Lalu kenapa di zamannya Nabi Yusuf manusia boleh sujud ke manusia? Itu kan katanya tauhid itu satu, berarti di zaman Nabi Yusuf boleh syirik. Kalau selain Nabi Yusuf gak boleh syirik. Jawabannya bukan demikian. Di zaman Nabi Yusuf syirik dilarang, karena tauhid itu prinsip. Berarti lawan tauhid syirik gak boleh. Tapi sujud kepada manusia, apakah terhitung kesyirikan ataukah bukan kesyirikan, berbeda-beda antara satu syariat dengan syariat yang lain. Paham di sini ya? Menurut syariatnya Yusuf, sujud kepada manusia tidak tergolong kesyirikan. Menurut syariatnya Muhammad, sujud kepada manusia hukumnya dilarang dan tergolong perbuatan kesyirikan. Makanya beliau melarang, beliau mengatakan, "Lau kuntu amiran ayasjuda rajulan ila rajulin la amartun nisa ayasjuda ila ba'liha." Kalau saya boleh nyuruh orang sujud kepada manusia yang lain, niscaya saya akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada bukan kepada direktur tempat dia kerja, bukan kepada atasan dia, tapi kepada suaminya. Tapi tidak boleh. Baik. Sehingga tauhidnya para nabi itu sama, tapi rincian syariatnya beda-beda. Wallahu a'lam. Karena itu para nabi semuanya sepakat menjadikan tauhid sebagai tujuan dakwah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Maka mereka ketika berdakwah tidak ngajak manusia untuk berpolitik. Mereka tidak ketika berdakwah tidak ngajak manusia agar semakin kaya dunia. Tapi mereka berdakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Wallahu a'lam. Nggih. Cukup. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas apa itu tauhid rububiyah, kemudian apa itu tauhid asma wa sifat, dan turunan pembahasan masalah tauhid. Wallahu taala alam. Demikian, semoga Allah taala memberikan keberkahan untuk ilmu yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hah? Sebentar, baik, baru ditulis. Kita tunggu ya. Nah, silakan. Mencium ibu jari kaki Sultan. Okay. Baik, untuk yang pertama mengenai sungkem yang dilakukan oleh anak kepada orang tua, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Cium tangan ketika salaman, kalau di Saudi cium kening, itu penghormatan tambahan yang diberikan ketika ketemu. Sehingga ketika ketemu manusia itu tidak satu jenis. Mau salaman tok, kalau sama temannya salaman saja. Nah, ketika ada yang lebih dihormati, maka dia kasih tambahan. Kalau di Indonesia cium tangan, kalau di Saudi, di Timur Tengah cium kening. Makanya ada mahasiswa mendatangi Syekh, mencium keningnya Syekh. Itu kok romantis sekali, kenapa? Wah, itu kalau di Indonesia ya, cium kening itu tanda romantis. Tapi kalau di sana cium kening itu penghormatan seperti cium tangan. Ya. Nah ini hukumnya gimana? Hukumnya boleh, hukumnya boleh dengan ketentuan dia dihormati tambahan karena dua alasan. Satu, karena agama. Dua, karena usia. Satu agama, dua karena usia. Sehingga ketika kita ketemu orang yang soleh, terus kita salaman, kemudian tangannya kita cium sebagai bentuk penghormatan tambahan. Tidak saya samakan dengan teman-teman saya yang cuma salaman saja. Baik. Tapi ini jangan main-main ya. Ketemu koncone cium tangan sing diambung tangane dhewe ya. Ini main-main. Yang kedua, mencium ibu jari kaki. Baik sultan, raja, presiden atau siapapun. Hukumnya gimana? Ya enggak boleh mencium ibu jari kaki. Ini berlebihan. Dan bisa jadi semakna dengan sujud. Karena itu hukumnya enggak boleh. Nah, ini jadi tradisi abdi dalam. Berarti jangan jadi abdi dalam ya. Jadi abdi luar aja ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika lupa tasyahud awal harus diganti susu sahwi. Bagaimana jika kemudian juga lupa melakukan susu sahwi karena saking tidak fokusnya? Apakah sholatnya batal sehingga harus diulang? Kalau dia enggak tahu, insyaallah tidak batal. Kalau dia tahu dan meninggalkan sujud sahwi secara sengaja, sebagian ulama mengatakan dia harus sujud sahwi ketika masih dekat waktunya. Kalau sudah lama, ulangi sholat. Yang ketiga, jika dia lupa, wallahu a'lam, orang yang lupa sujud sahwi padahal dia seharusnya sujud sahwi, semoga sholatnya masih sah. Karena dia sujud sahwi itu disebabkan karena kejadian A, lalu selesai sholat dia lupa untuk sujud sahwi. Sehingga lupanya adalah lupa sujud sahwinya, bukan lupa rukun sholatnya. Semoga sholatnya masih sah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fulanah mukim di Jakarta. Ketika pulang kampung ke Jogja selama satu pekan, apakah boleh melakukan jamak qasar, sholat duhur asar dikerjakan waktu duhur dua-dua? Apakah ada batas maksimal untuk jamak qasar sholat ketika sedang safar? Mukim di Jakarta, pulang kampung ke Jogja. Kalau pulang kampungnya ini bukan di, ada orang yang punya dua tempat tinggal ya. Seperti mahasiswa itu punya dua tempat tinggal. Di Jogja dia punya tempat tinggal. Ketika pulang mudik dia juga punya tempat tinggal, yaitu orang tuanya. Atau orang yang kerja di luar kota, dua pekan kerja, dua pekan libur. Sebulan kerja, sebulan libur. Ketika dua pekan kerja, di sana dia menetap dalam waktu yang lama, kadang satu bulan, kadang sampai 15 hari. Maka dia mukim di sana. Ketika dia pulang, dia pulang ke rumahnya menemui keluarganya, dia juga mukim lagi. Ini mukim di dua tempat. Tapi kalau dia mukim di Jakarta dan sudah tidak lagi di Jogja, sehingga ke Jogja aktivitasnya hanya jenguk rumah, jenguk orang tua, maka insya Allah ketika di Jogja dia boleh jamak qasar. Tapi sebaiknya ini dilakukan sesuai kebutuhan. Boleh qasar tapi tidak jamak. Salat duhur 2 rakaat sudah. Asarnya ya nanti pas adzan asar salat lagi 2 rakaat. Qasar tapi tidak jamak. Apa yang melatar belakangi ulama membagi tauhid? Yang melatar belakangi adalah menceritakan realita yang ada. Sehingga orang yang mempelajari bisa lebih mudah. Kalau orang belajar bahasa Arab tapi tidak pernah tahu mana isim, mana fi'il, mana huruf, bisa enggak? Bisa, tapi kurang maksimal. Namun kalau dia belajar dengan tahu petanya, ini isim, ini fi'il, ini huruf, lebih mudah. Karena itu ulama membagi seperti ini kan disampaikan dalam pendidikan untuk umat, agar mereka itu tertata. Tauhid itu ada yang seperti ini, tauhid ada yang seperti ini, tauhid ada yang seperti ini. Enggak rancu. Karena itu ketika ada orang musyrikin, mereka beriman kepada rububiyah Allah, kita tahu ini belum sampai memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena beriman kepada rububiyah tidak sampai menyebabkan orang masuk Islam, selama dia tidak beriman dengan uluhiyah Allah. Ada orang yang mengakui Allah yang menciptakan, memberi rizki dan mengatur alam semesta, itu berarti beriman kepada rububiyah. Tapi di saat yang sama dia menyembelih, dia menyembah berhala, kurban di tempat berhala, maka dia mengakui tauhid rububiyah tapi tidak mengakui tauhid uluhiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana bila kita menghadirkan perasaan sebagai di hadapan Allah, justru muncul penggambaran wujud Allah? Bukankah itu tidak boleh? Menggambarkan wujud Allah ya pasti salah, karena tidak mungkin manusia bisa membayangkan wujud Allah. Maka yang datang dalam perasaannya adalah Allah seolah-olah di hadapan saya, meskipun Anda tidak melihat. Misalnya begini ya, saking kangennya, kadang seorang ibu itu merasakan kehadiran anaknya yang sudah meninggal. Akhirnya kadang dipanggil, kadang dijak omong, padahal wonge ra ono. Itu karena saking kangennya. Atau seorang ibu seolah-olah membayangkan suaminya ada di sampingnya, padahal itu guling, karena saking kangennya. Itu perasaan menghadirkan padahal enggak ada. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qadarullah, suami sakit kaki dan tidak bisa sholat di masjid, lalu sholat di rumah berjamaah dengan istri dan anak. Sebagai imam beliau duduk, apakah makmum juga duduk? Jika imamnya duduk dari awal, maka makmumnya juga duduk dari awal. Sebagaimana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk, maka para sahabat yang di belakangnya disuruh duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah rasa sedih bisa menggugurkan dosa? Perasaan sedih itu karena akibat dari sikap orang yang terdekat. Dizalimi orang lain, lalu Anda merasa sedih, apakah bisa menggugurkan dosa? Jawabannya nanti bisa menjadi bahan hisab. Berarti jenengan punya tabungan. Wah, kerabat saya kok mendzalimi saya? Kita sedih, gak enak. Nah, nanti nuntut di akhirat. Tapi kalau sedih karena musibah, ditinggal mati suami atau anak, atau kehilangan HP atau dompetnya hilang, sedih karena musibah, dia dapat pahala ketika dia sabar. Tapi kalau kena sedih karena PDW rano sebabnya apa-apa, ya, ya jangan harap dapat pahala. Tapi ngapa tuh kok sedih? Mboh, aku kok sedih. Ini sedih tanpa sebab. Saya punya anak satu, saya kasih nama Tauhid. Sudah 13 tahun belum juga punya adik. Apakah ini karena faktor nama? Atau anak harus nambah istri lagi? Wah, beraninya dia ngomong kayak gini ya. Baik, nanti bisa ditanyakan ke istrinya apa jawabannya ya. Wallahu ta'ala alam. Tauhid boleh dijadikan nama insya Allah. Tapi itu kan apa, perbuatan ya. Yang lebih tepat adalah pakai kata sifat muwahhid ya. Muwahhid itu orang yang ahli tauhid. Tapi kalau tauhid itu perbuatannya. Anakmu siapa namanya? Sholat. Nah, itu perbuatan. Tapi kalau musallin itu orang yang rajin sholat. Baik. Kalau misalnya pertanyaan yang kedua, apakah harus nambah istri lagi? Ini jangan tanyakan ke saya ya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.